Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembacaan kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imamul Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada bab zikru islah sarair bi luzumi taqwallahi azza wa jal. Penyebutan tentang pentingnya memperbaiki hati as-sarair, pentingnya memperbaiki perkara-perkara batin dengan senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jal. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan apa yang beliau nukil dari ucapan Al-Imam Malik bin Dinar. Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah, yang mana beliau Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah beliau mengatakan, innal qalba idza lam yakun fihi huznun kharib. Innal qalba idza lam yakun fihi huznun kharib. Sesungguhnya hati apabila di dalamnya tidak terdapat huzn, kesedihan, kharib, maka hati tersebut akan roboh. Kama yakhrubul baitu idza lam yakun fihi sakin. Sebagaimana robohnya rumah apabila tidak ada di dalamnya orang yang tinggal. Ya. Sungguhnya hati apabila tidak ada kesedihan di dalamnya itu akan roboh. Sebagaimana robohnya rumah apabila tidak ada yang menempatinya. Wa inna qulubal abrar taghli bi a'malil bir. Dan sesungguhnya hati orang-orang yang baik, al-abrar, orang yang bertakwa, itu senantiasa ya berkeinginan ya taghli, yakni apa, bereaksi untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Yakni setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada ya hasungan untuk berbuat kebaikan, maka hatinya pun akan apa, akan bereaksi untuk semangat melakukan kebaikan. Wa inna qulubal fujjar taghli bi a'malil fujur. Sebaliknya, hati orang-orang fujar, orang-orang yang jelek ya. Nah, akan berkeinginan, akan bereaksi untuk mengamalkan amalan-amalan fujur, amalan-amalan kefajiran, kejahatan. Ya. Wallahu yara humumakum. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat ambisi kalian. Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui ambisi, keinginan yang ada di dalam hati-hati kalian. Fanzuru ma humumukum rahimakumullah. Maka perhatikanlah, lihatlah ya, pada humum, pada ambisi, semangat kalian. Rahimakumullah. Nah. Dan Di sini beliau menyebutkan bahwasannya hati seorang hamba kalau tidak ada kesedihan di dalamnya itu akan roboh, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kesedihan di sini? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menyebutkan bahwa al-huznun, ya, al-huznun lam ya'ti fil Qur'an, ya, al-huznun lam ya'ti fil Qur'an illa bilafzin nafi au nahi. Kalimat huzn, kalimat kesedihan itu tidak datang di dalam Al-Qur'an kecuali dengan lafaz penafian dan larangan. Ya. Coba kita perhatikan di Al-Qur'an. Tidak ada di dalam Al-Qur'an kita dapati ayat yang menganjurkan kita untuk bersedih, ya kan? Tidak ada. Yang ada apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Larangan, ya kan? Larangan untuk kita takut, larangan untuk kita sedih. Ya, demikian pula penafian, peniadaan. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlul jannah ketika mereka masuk ke dalam surga, Allah sebutkan apa? Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum al-yaum wala antum tahzanun. Ya. Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada rasa takut pada kalian pada hari ini. Wala antum tahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Jadi kesedihan itu dalam Al-Quran dinafikan, ditiadakan dan dilarang. Nah, ya. Maka apa yang dimaksud dengan ungkapan dari Al-Imam Malik bin Dinar, ungkapan Al-Imam Malik bin Dinar di sini apa maksudnya? Bahwasannya hati seorang hamba akan roboh kalau tidak ada rasa sedih. Maka dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa huznun yang dimaksud di sini adalah ya ta'allam fil ma'asi, ya, atau inda al ma'asi, inda fi'lil ma'asi, yaitu rasa sakit ketika melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini maksudnya, ya. Nah, fa musirul khairi mausunun mausumun bih. Maka orang yang menyembunyikan kebaikan, dia akan mausum, diberi tanda, diberi cap dengan kebaikan tersebut. Ya, akan dicap dia sebagai orang baik. Karena memang dia ketika sendiri berbuat baik, ketika di hadapan orang berbuat baik, sehingga tidak ada apa istilahnya, tidak ada perubahan. Ya. Wa musiru syarri mausumun bi, wa mausumun bi syar. Dan orang yang menyembunyikan kejelekan akan diberi tanda, dicap sebagai orang jelek oleh azabillah. Ya. Maka ini hendaknya kita perhatikan amalan sirriyah kita, amalan apa? Amalan batin kita. Nah, amalan kita ketika sendiri, kita lihat lebih baik apa lebih buruk? Ya, lebih semangat apa lebih malas. Nah, ini ya. Taib. Kemudian beliau membawakan asar, ya, dengan sanadnya an Ibrahim, dari Ibrahim, yakni Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah, seorang imam dari kalangan tabi'in, masyhur, ya, imam besar, Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, imam zahid, imam yang zuhud, wara', ya, alim. Baik. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, inna rajula yatakallamu bikalam, ya, inna rajula la yatakallamu bil kalami yanwi fihil khair fayulqillahu fi qulubil ibad hatta yaqulu ma arada bikalamihi hadza illal khair. Nah, wa inna ar-rajula la yatakallamu bikalamil khair la yanwi fihil khair fayulqillahu fi qulubin nas hatta yaqulu ma arada bikalamihi hadza illa syarr. Kata beliau rahimahullah, Kata Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah, sesungguhnya rajul, sesungguhnya seseorang, dia berbicara dengan ucapan yang diniatkan untuk kebaikan. Dia mengucapkan sesuatu diniatkan untuk kebaikan. Ya. Fayulqillahu fi qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan ke hati para hamba. Allah Subhanahu wa taala melemparkan ke hati para hamba, orang-orang yang mendengarkan ucapannya. Hatta yaqulu, hingga mereka mengatakan ma arada bi kalamihi illal khair. Tidaklah dia menginginkan dari ucapannya kecuali kebaikan. Ini ya. Orang mengucapkan sesuatu niatnya untuk kebaikan. Dia mengucapkan sesuatu ini untuk kebaikan. Walaupun mungkin dia mengucapkannya ada kekeliruan. Ya, keliru mungkin dia. Salah ucap. Atau dengan ungkapan yang kurang apa, kurang pas. Tapi dengan niat yang ada pada dirinya dari kebaikan, maka orang pun akan masuk ke dalam hati mereka. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, masuk ke dalam hati mereka. Dia ini tidak mengatakan sesuatu kecuali untuk kebaikan. Ya. Nah, sebaliknya wa inna ar-rajul, dan sesungguhnya seseorang berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik. La yanwi fihil khair. Dia tidak meniatkan kebaikan. Menyampaikan perkara-perkara kebaikan, ya. Tapi niatnya tidak baik. Mungkin mau mencari kedudukan, mau mencari popularitas, riya dan yang semisalnya. Ucapannya baik, ya. Nasihat-nasihat. Nah, tapi apa? Niatnya tidak baik. Waliyadubillah. Fayulqillahu fi qulubin nas. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melemparkan di hati manusia hingga mereka mengatakan ma arada bi kalamihi hadza illa syarr. Tidaklah dia menginginkan dengan ucapannya ini kecuali kejelekan. Ya. Masallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah. Ini ya. Sehingga apa? Hendaknya kita meniatkan kebaikan dari apa yang kita ucapkan. Ketika kita memberi nasihat, kita ikhlas, ya. Memang dari hati kita pengen kebaikan untuk yang lainnya. Ya, maka biasanya kalau sesuatu yang disampaikan itu beranjak dari hati, itu akan sampai ke hati. Ya kan? Ada istilah dari hati, heart to heart, ya kan? Dari hati ke hati. Sesuatu yang kita sampaikan dari hati bukan karena sesuatu tujuan tertentu, itu biasanya orang akan masuk ya ke hati manusia. Kalau yang mendengarkan juga masih menggunakan hatinya ya. Beda kalau yang menyampaikan dengan hati, tapi yang mendengarkan tidak mendengarkan dengan hatinya. Maksudnya tidak mau memahami ya apa yang disampaikan. Nah, ini. Biasanya disampaikan dari hati akan masuk ke dalam hati. Nah, beda dengan orang yang menyampaikan tidak dari hati. Nah, ini juga ya pentingnya kita ketika menyampaikan sesuatu, apakah itu nasihat ya, pelajaran-pelajaran, naam, arahan-arahan dan yang semisalnya, itu harus kita pahami apa yang kita ucapkan. Ya. Nah, harus kita pahami apa yang kita ucapkan. Nah, jadi ada di dalam hati kita memang keinginan untuk menyampaikan nasihat. Ya, jadi bukan karena formalitas saja ketika kita khutbah misalnya. Khutbah. Ya memang ada satu pesan yang ingin kita sampaikan dari khutbah kita. dari ceramah kita misalnya. Ada satu pesan yang ingin kita sampaikan. Ya. Sehingga kita tidak seperti apa istilahnya, seperti robot saja kan, robot yang hanya bisa berbicara di depan umum tanpa dia paham. Nah, ini harus dikuasai dari hatinya. Baik, sehingga akan sampai ke hati manusia. Tentunya dengan niat ya apa? Niat yang baik, bukan mencari tujuan-tujuan yang jelek. Kulfu. Baik. Maka ucapan Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ini ungkapan yang sangat bagus ya, hendaknya kita catat ya, dengan catatan yang baik kita pahami ya, dan kita amalkan. Taib. Kemudian beliau berikutnya membawakan asar ucapan, masih dari ucapan ulama, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ya. Beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Sampai kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan innakum wukufun hahuna tantadhiruna ajalakum wa indal maut talqaunal khabar fakhudhu mimma indakum lima ba'dakum. Sesungguhnya kalian berdiri di sini ya, sesungguhnya kalian berdiri di sini. Naam. Wallahu alam, di sini maksudnya mungkin di dunia ya. Sesungguhnya kalian berdiri di sini tantadhiruna ajalakum, sedang menunggu ajal-ajal kalian. Ya. Menunggu ajal. Menunggu kematian. Nah. Karena yang namanya manusia, makhluk pasti mati. Nah. Sehingga kalian di sini tuh menunggu apa? Menunggu ajal. Ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya. Nah. Wa indal maut talqaunal khabar. Dan ketika kematian kalian akan menemui khabar, menemui berita. Ya. Dari apa yang telah kalian amalkan di dunia. Akan diberikan khabar, akan diberikan buku catatan amal nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Nah, dan setiap manusia kami ikatkan ya, alzamnahu ta'irahu, kami ikatkan catatan amalnya di lehernya ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyuran, dan pada hari kiamat ya akan kami berikan kepada mereka kitaban mansyuran, kitab yang mansyur, kitab yang terbuka ya. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba, bacalah kitabmu, cukup kamu yang mengetahui ya, cukup dirimu sendiri yang mengetahui pada hari ini ya, tentang hisabmu, tentang hisab perhitungan amalmu. Jadi ini raportmu, ya silakan dilihat nilainya, bahkan nilainya bagus, mumtaz, jayyid, toyib, atau nilainya naqis, merah, ya bahkan syar, waliyazubillah. Nah, jadi masing-masing manusia akan menerima buku catatan raport, ya di dunia. Bukan rapor kenaikan kelas. Kalau di dunia ya, dalam pendidikan paling kalau nilainya jelek ya tinggal kelas, masih bisa belajar. Di akhirat kalau rapornya jelek cuma ada dua pilihan ya, masuk kemana? Masuk ke dalam jannah atau nar, liyazbillah. Nah, maka kata beliau, sungguhnya kalian di sini sedang menunggu ajal kalian, ya, semuanya, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, ya, yang taat, yang ahli maksiat, yang kafir, yang muslim, semuanya menunggu ajal. Wa indal maut talqaunal khabar, fakhudhu mimma indakum lima ba'dakum. Maka ambil apa yang ada di sisi kalian untuk setelah kalian. Ini untuk masa depan kalian. Apa yang ada, ya ini kesempatan yang ada di sisi kalian sekarang ini, maka ambil kesempatan itu. Manfaatkan, ya, bekal, kumpulkan bekal lima ba'dakum untuk menghadapi hari setelah kalian. Ya, kumpulkan bekal. Dunia ini mazra'ah, tempat untuk kita bercocok tanam. Bercocok tanam apa? Bercocok tanam dengan amalan-amalan. Nah, ya, nanti kita akan panen. Ya, kalau bercocok tanamnya bagus, dirawat, ditanam tanaman-tanaman yang baik, ya, maka dia akan menuai, memanen hasil yang baik. Ya, dijaga tanamannya, dirawat, sering disiram, sering diperhatikan, subur tanamannya, masya Allah, panen, ya, puas dengan hasil panennya. Tapi kalau dia menanam, ya, yang ditanam tanaman yang jelek, ya, nam, tahu tanaman-tanaman yang memudaratkan, nanam ganja misalnya, ya, atau nanam yang lainnya, nanam rumput, nanam rerumputan, ilalang ditanam misalnya, maka dia akan menuai hasil yang jelek. Nah, demikian pula amalan seorang, kalau dia mengamalkan kebaikan, ya dia akan memanen hasil yang baik. Nah, kalau dia menanam kejelekan, ya dia akan menuai hasil yang jelek. Taib. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ya, beliau berkomentar, qala Abu Hatim radhiyallahu an atau rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, al-wajib 'alal 'aql an ya'khudha mimma 'indahu lima ba'dahu minat taqwa wal 'amali shalih. Wajib bagi orang yang berakal, ya, untuk mengambil apa yang ada di sisinya untuk perkara setelahnya, yaitu untuk perkara masa depannya. Apa yang ada di sisi dia, kesempatan, ya, kesempatan untuk beramal, peluang untuk beramal ketaatan, maka ambil, ya, untuk hari setelah dia hidup di dunia. Minat taqwa wal amali soleh, berupa ketakwaan dan amalan soleh. Nah, karena ini merupakan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaknya kalian berbekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Bekal, ya. Nah, apa yang kita kumpulkan di dunia? Apa? Yang bermanfaat bagi kita apa? Yang kita kumpulkan di dunia untuk masa depan kita yang panjang. Hari yang tidak ada akhirnya. Ya. Ya, amalan soleh. Bi islahis sarirah. Dengan apa? Yaitu dengan memperbaiki sarirah. Ya. Dengan memperbaiki batin. Nah, memperbaiki batin. Wa nafil fasad an khalali ta'at inda ijabatil qalbi wa iba'ih. Nah, dan menolak kerusakan, ya, menolak fasad, menolak kerusakan, ya, dari tengah-tengah amalan ketaatan. Dari tengah-tengah amalan ketaatan. Ya, ini ketika kita mengamalkan ketaatan, ada sesuatu niatan yang jelek misalnya, maka dibuang, dihilangkan. Ya, yang itu kan merusak amalan ketaatan kita. Kita beramal riya misalnya. Kita beramal untuk tujuan dunia, untuk mencari kedudukan. Maka dihilangkan. Nah, namanya orang beramal pasti banyak godaannya ya. Cobaannya banyak. Orang mengamalkan kebaikan penuh rintangan. Orang belajar penuh dengan rintangan, cobaan. Berat. Ya. Penuh dengan onak duri. Nah. Maka kata beliau, "Wa nafil fasad an khalalil ta'at inda ijabatil qalbi wa ibaihi." Nah, yaitu dihilangkan kerusakan di tengah-tengah ketaatan ketika hati sedang dalam keadaan maju, ketika hati kita dalam keadaan baik, ya. Ijabatul qalb maksudnya ketika hati kita sedang bersemangat, sedang semangatnya melakukan kebaikan, menyambut kebaikan, ya. Wa ibaihi, demikian pula ketika amal, ketika hati kita sedang malas, sedang futur. Nah, sedang futur. Turun semangat untuk melakukan kebaikan. Maka apa? Dicegah kerusakan dari hati kita. Nah, ini seorang ya wajar terkadang mengalami fatrah, mengalami penurunan semangat dalam hal ketaatan. Ya, maka kata beliau, dihilangkan kerusakannya. Kalaupun kita tidak semangat melakukan ketaatan atau turun semangatnya, jangan sampai melakukan kejelekan. Bisa dipahami ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amalin sirra, likulli amalin sirra wa likulli sirratin fatrah." Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Kadang kita semangat, ya, semangat 45, ya, mengerjakan amalan-amalan sunnah, ya, semangat belajar, semangat murojaah, semangat qiraatul Quran. Nah, lagi semangat. Terkadang apa? Walikul lisiratin fatrah. Dan setiap semangat itu ada masa futurnya, ada masa lemah, nurun semangatnya. Karena faktor tertentu ya. Nah, turun. Tadinya rajin sholat malam, mulai turun lemah. Ya, rajin baca Quran, turun. Nah, biasanya baca per hari misalnya satu juz, turun jadi setengah juz. Nah, ini contoh-contoh bentuk fatrah. Yang biasanya baca 3 lembar, turun jadi 1 lembar. Ini fatrah. Atau bahkan tidak membaca sama sekali. Nah, ini bentuk-bentuk futur. Maka Nabi SAW membimbing kita. Ya. Nah, barang siapa yang futurnya, wa man kana fatratuhu ya ilallahi wa rasulih faqad ihtada. Nah, barang siapa yang futurnya ya untuk Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang futurnya tetap dalam kebaikan, agak lupa lafadznya afwan. Ya, barang siapa yang futurnya ketika dia berada dalam masa futur, dia tetap dalam keadaan baik. Naam futur, tapi dia tidak sampai melakukan maksiat. Futur ya paling lemah semangat, semangatnya melemah. Ya, tapi tidak sampai melakukan maksiat. Nah, tidak sampai fatal. Faqadih tada. Ya. Ah, faman kana fatratuhu ila sunnati. Nah, barang siapa yang futurnya itu menuju sunnahku, faqadih tada. Maka sungguh dia terbimbing mendapat hidayah. Ya. Futur, tapi tetap di atas sunnah dia. Tidak sampai meninggalkan sunnah, tetap di atas sunnah. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang futurnya kepada selain itu, ya, kepada selain sunnah, maka dia binasa waliyadzubillah. Nah, ada orang futur, ya, nggak semangat, kemudian meninggalkan sunnah, menyelisih sunnah waliyadzubillah. Nah, futur mulai cukur jenggot misalnya, nah, ini sudah melanggar sunnah. Mulai pakai pakaian yang isbal, ya, futur waliyadzubillah. Nah, pergaulannya juga sudah mulai menggeser yang biasanya pergaulannya di kalangan para thalabul ilm, ya, pindah bergaul kepada anak jalanan misalnya, ya, ngumpul ke anak-anak jalanan, orang-orang awam. Nah, biasanya dengar merotal, ganti, ya, dengar musik. Nah, ini dan yang semisalnya, maka apa? Faqad halak waliyadzubillah, maka dia binasa. Ini ya, jadi perhatikan kondisi hati kita ketika sedang semangat dan ketika sedang mundur, tetap di atas sunnah. Fa idza kana sihhatus sabil fi iqbali mawjudan anfadahu bi a'dha'ihi. Nah, maka apabila, ya, sehatnya jalan ketika dia maju itu ada, maksudnya ketika rasa semangat itu ada, semangat untuk mengerjakan ketaatan itu ada di dalam hatinya, lagi semangat nih, habis dengar ceramah, habis dengar nasihat, langsung muncul semangat, ya. Nah, maka apa kata beliau? Anfadahu bi'adha'ihi. Maka apa? Dia bersegera untuk menggerakkan badannya. Kadang kita ada semangat kan dengan hati, oh, pokoknya anak mau membaca Al-Quran sekian misalnya malam ini. Nah, segera dilakukan musyaroah, segera, jangan ditunda, ya, jangan ditunda. Ketika kita lagi semangat, ketika kita lagi merasakan lezatnya membaca Al-Quran atau lezatnya ibadah, lakukan. Jangan ditunda, nanti keluar dulu sebentar, ngobrol dulu sebentar, ya, main dulu sebentar, khawatirnya turun kembali semangatnya, malah semangatnya nanti pindah ke yang lainnya, ke perkara yang sia-sia. Nah, ini ketika ada muncul semangat, langsung dilakukan, ya. Mungkin kita sering merasakan seperti itu kan, dalam hati kita ada azam, ada tekad. Ya, mungkin abis kita dengar ceramah, abis dengar nasihat, muncul. Nah, pokoknya nanti anak mau punya target seperti ini, ya, semangat. Sudah selesai taklim, selesai mendengar nasihat, ya. Ketika sudah mau melakukan amalan ketaatan, tentunya ada godaan-godaan, namanya setan ya kan, ada godaan yang lain. Ya, lihat temannya sedang bermain ceria, ya, bersorak-sorai, ketawa ketiwi, bercanda, ya. Dia pun lihat, masya Allah, gabung enak ini, ngilangkan stres lah, baca Quran nanti stres, demam nanti, ya. Nah, ya. Nah, dikit-dikit aja, belajarnya sedikit aja. Baca Al-Qur'annya sedikit aja. Nanti melemahkan imun, masya Allah ya. Baca Al-Qur'an bisa melemahkan imun. Nah, imunnya lemah. Banyakkan bermain biar imunnya semakin kuat. Ya. Ini bagaimana logika seperti ini? Ketika beramal ketaatan melemahkan imun. Nah, ketika bermain menguatkan imun. Nah, baik. Maka kata beliau, ketika sekondisi hatinya itu sedang ada semangat, ya, anfadahu bi'adha'ih, dia dorong, ya, dia dorong dengan anggota badannya, langsung digerakkan. Wa in kana adam wujudihi maujudan, nah, sementara apabila tidak ada wujudnya, yaitu tidak ada wujud semangat di dalam hatinya, tidak ada semangat, ya, lagi melempem semangatnya, apa kata beliau? Kabbahahu anha, maka dia kekang, kekang hatinya, jangan dilepas seperti itu, ya, jangan dibiarkan liar hatinya, lepas, melakukan apa saja yang sudah ter apa, sudah terbetik, terbesit, muncul di hatinya, langsung dia lakukan. Ini ya, dikekang. Ketika muncul kejelekan-kejelekan dalam hati kita, berusaha kita kekang, ya, jangan sampai dibiarkan lepas liar sehingga melakukan apa saja perkara-perkara yang itu semakin menjadikan hatinya rusak. Waliyazubillah. Li'anna bisifail qalbi tasful a'dha. Li'anna bi sifail qalbi tasful a'dha. Dikarenakan dengan bersihnya hati, bersih pula badannya, anggota badannya juga bersih. Jadi ketika hatinya baik, anggota badannya baik. Ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Ya. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau daging tersebut baik, maka baik pula anggota seluruh badannya. Seluruh anggota badannya baik. Kalau daging tersebut yang ada dalam dirinya jelek, maka jelek pula amalan badannya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Ya. Jadi ya, pendorong, ya, generator, apa istilahnya, penggerak dari amalan-amalan kita itu adalah hati kita. Jadi hati itu apa pusatnya, seperti yang telah kita lewati, kutubnya, pusat, ya, nah, pusat penggerak letaknya di hati kita. Maka yang kita perhatikan adalah hati, sariroh, ya, yang ada di dalam diri kita. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidzakumullah.